Wa'ana wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asana bilwaqidiyati bilfadli wakidiyah. Walhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbul karim wa anta khairul khaliqin faswa lana indal karim ya ayyuhal rabbu salamullah alaika bismillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil amaliyah hamba takdir hadratal mukarramun wal mukarramat para hadirin wal hadirat, pada kesempatan ini mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diperkenankan untuk melaksanakan pengajian rutin walaupun situasi dalam keadaan yang begini. Kedua kalinya semoga sanjungan selawat salam terlimpah ruahkan kehadiran junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya sampai kita mengenal ajaran Islam yang termasuk ajaran di dalam Al-Qur'an, pengetapan lillah, billah dan seterusnya ini, sehingga kita bisa mendalami walaupun situasi di akhir zaman ini semakin banyak ilmu-ilmu agama yang ditinggalkan oleh umat manusia itu. Hadirin yang saya muliakan, walaupun situasi seperti ini, kita manusia diberi akal oleh Allah, di mana manusia senantiasa diberi untuk memilih yang terbaik. Termasuk kalau kita nanti pulang ke haribaannya. Menawi kulonan besok sudah habis. Sudah datang hari perjanjian di mana roh kita harus keluar dari jasad. Pasti kita akan memilih yang terbaik. Bahkan didawukan almar'u. Almar'u artinya seseorang, kita-kita ini, yadkhulul jannata bi amalihi. Seseorang kalau besok menginginkan surga di hadapan Allah, ketika pulang kembali ke surga kampung halaman kita, nenek moyang kita Nabi Adam, bi amalihi, harus dengan amal. Jadi seseorang dimasukkan surga oleh Allah karena amalnya. Maka tidak ada alasan di dunia kita tidak amal, tidak oleh. Karena dunia ini tempat nandur. Apa yang kita tandur tergantung. Maka dikatakan seseorang panen di surga tergantung amalnya di dunia ini. Sebab kadang-kadang kita lah tidak mau amal. Tidak mau ini harus diupayakan amal, terutama amal-amal yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah amalia termasuk di dalam rukun Islamnya, yang terkenal dengan syariat sholatnya bagaimana? Kadang-kadang kita puas, aku sholat jamaah. Padahal di dalam sholat ini menentukan, bukan hanya bungkusnya. Ingat hadirin, kadang kita puas, seakan-akan aku sholat 5 waktu jamaah, sudah cukup, belum. Sholat yang mana ini hadirin? Sebab sholat itu yang bermanfaat diantaranya tanha anil faksyai wal munkar. Itu tanda. Loh, sholat kita ini sudah mencegah kekejian dan kemungkaran apa belum? Kalau sholat kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran, aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat kita ini benar-benar bernilai zikir. Dengan zikir kepada Allah itu memiliki kekuatan yang agung untuk mencegah tanha anil faksya iwal mungkar, kekejian dan mungkar. Itu baru sholat kita itu bernilai surga. Kita sholat masih keji ucapan kita terhadap saudara kita. Kita sholat masih menimbulkan fitnah ucapan itu. Kita sholat ucapan itu membuat orang masih sakit hati. Kita sholat tangan kita, perbuatan kita membuat orang menderita. Ini jangan sampai puas walaupun kita sudah amal. Benar, dengan amal Allah memasukkan manusia ke dalam surga. Terutama amal utama sholat. Sholat kita mari kita lakukan. Ya alhamdulillah dengan sholawat wahidiyah ini dandani jerune sholat. Sholatnya sudah benar syarat rukunnya. Tapi hati ma'asirul hadirin. Aqimis sholata li dzikri. Ngoten niku mboten gampang, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu tidak mudah. Kita tidak kenal kok ingat. Di sinilah maka hukum pertama nurut syariat pertama kali, walaupun kita diperintah sholat, diperintah amal kita lakukan, tapi tetap yang kita utamakan adalah ma'rifatullah, ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi kenal dulu kepada Allah yang disembah dengan seyakin-yakinnya. Kita bagaimana ma'asirul hadirin yang sudah amal, banggakah kita dengan amal kita? Puaskah dengan amal kita? Kita tengok hati kita, karena yang pulang besok adalah roh. Roh kita sudah bernilai sholat apa belum? Kalau lahirnya tekun. Jenengan juga tahu, saya pun dengan panjang berusaha menjaga syariat. Panjang juga tahu bersama-sama kita pun di masjid antara maghrib sampai isya. Tapi hati masih ada. Maka penyakit puas dengan ibadah itu harus dihilangkan. Aku puas, aku sudah cukup ibadah, sholat lima waktu, berjamaah, mujahadah dengan sungguh-sungguh. Buang penyakit puas itu. Di hadapan Allah tidak ada puas. Yang ada selalu kurang, kurang, kurang, kurang, kecil, hina, hina. Itu yang ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan tertipu dengan amal kita. Walaupun almar'u yadkhulul jannata bi amalihi. Walaupun kita amal sundul langit jeduk punya santri banyak misalkan. Ilmu digelar di mana-mana. Tiap hari dakwah, tiap malam kita bermujahadah, kita siang puasa. Ingat, jangan puas. Jangan puas karena kita bisa amal illa billah. Melainkan itu ditolong kali Gusti Allah. Bukan kekuatan kita, mengapa kita puas? Ini adalah surga. Kalau kita ingin surga harus sama. Harus sedekah. Harus haji. Tapi ingat, tidak boleh diandalkan. Karena manusia bisa beramal itu hidayahnya Allah, pertolongannya Gusti Allah. Wayasilu ilallah. Jadi kalau manusia itu masuk surga itu karena amalnya, tapi manusia itu madep sowan di hadapan Gusti Allah. Wayasilu ilallah atau wayasilu ilallah. Bi adabi. Tapi kalau kita ini iso madep marang Gusti Allah, jadi loro-loro ini kudu dilakoni. Sholat lahir dilakoni, ibadah-ibadah lahir dilakoni, tapi madepnya hati, sowannya hati, sadarnya hati, wa yasilu ilallah kepada Gusti Allah bi adabi, itu bukan karena amal tapi karena toto kromo adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, toto kromo atau adab, adab ya bukan azab, adab toto kromo ini adalah dilakukan oleh semua hamba-hambanya Allah yang sudah mengenal diri atau mengenal kepada Tuhan, mengenal kepada Allah, mesti punya adab. Dan semua para kekasih Allah itu senantiasa menjaga adab toto kromo. Kalau kita kan tidak, amali diutamakan, toto kromo ini tidak ada. Apa diantaranya? Amal, usaha, mujahadah seperti kita. Kita ya, tidak usah orang lain. Mujahadah, sodako, sholat malam. Tapi tidak punya toto kromo. Apa tidak punya toto kromo? Minggu marang sing disembah. Gak melok duwe kok di aku. Kita lahir diwujudkan, kita kuat dikuatkan, kok rumongso kuat? Itu namanya orang tidak punya toto kromo. Oh, gumai Gusti Allah kok di aku. Maka orang walaupun ibadahnya luar biasa, kok ngaku orang itu tidak punya toto kromo, walaupun keramat nampak dipandang oleh mata lahir, tapi sesungguhnya awas, mungkin itu di istidrot. Apa di istidrot? Dilulu kali Gusti Allah. Sebab orang yang punya adab tidak mengharapkan keramat kok. Orang yang punya adab toto kromo di adab itu hanya mengharap panjenengan kasih saya ya Allah. Hanya itu saja. Panjenengan ampuni saya ya Allah. Saya tidak bisa menghadap kepadamu. Ibadah mempeng tapi hati merasa kurang, merasa rendah, merasa jelek. Itu ditandur Tuhan itu. Bawa sampai mati. Ya orang yang demikian itu bisa sampai wonten ngersani Gusti Allah itu karena toto kromonya itu. Toto kromo. Apa adab di antaranya? Kalau diberi harus terima kasih. Satu. Apa adab itu? Terhadap orang yang memberi harus sopan. Harus merasa lebih rendah daripada yang memberi. Masa ada saya mengemis kenjenengan, saya mengemis lebih unggul daripada yang memberi. Apapun pengemis harus merasa lebih rendah daripada yang memberi. Kita miliknya Gusti Allah dah. Kita hidupkan, dihidupkan miliknya Allah. Kita ibadah itu pemberian Allah. Mestinya tiap detik, tiap saat harus merasa rendah di hadapan Tuhannya. Itu adab. Kita gimana hadirin? Merasa bisa berarti ninggalkan adab. Tarikul adab. Enggak melok duwe menungso dicap gak rumongso iso. Kok rumongso iso? Walaupun hanya sesaat. Itu orang tidak punya toto kromo. Yang mana manusia tidak punya adab, selamanya tidak akan wusul di hadapan Gusti Allah. Padahal wusul itu wajib. Awal wajibin. Awal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Posisi ini menjangkit umat manusia, hadirin. Semua manusia ini kena penyakit virus gak duwe toto kromo nang Gusti Allah. Ya hari-hari ini. Sehingga dengan virus tidak punya adab menjadi hati manusia buta. Gak ngerti hati ini. Kalau akal ngerti lah kabeh gumeh Gusti Allah. Tapi hatinya tidak merasa bahwa semua itu miliknya Allah. Memandang makhluk, makhluk nggih, makhluk itu berarti ciptaan. La adamaka wala wujudaka. Ya apa iku adik? Jadi dia itu memandang, dirinya itu memandang. Lah ada maka, dirinya sendiri itu tidak ada. Ketika dia mampu, ora ono kemampuan teko aku. Wala wujudaka, ya tidak wujud dirinya itu tidak ada. Kamu tidak wujud. Itu pengakuan tauhid yang murni di dalam hati. Pengakuan tauhid. Walaupun dia hidup, merasa mampu, merasa dirinya itu orang baik. Tapi hati, lah ada maka, wala wujudaka, ditandur itu. Ini maaf, ini daunnya mu'alif yang ada di Al-Hikam ini. Lah ada maka itu tetap saya itu tidak ada gitu. Dan saya itu tidak wujud. Mengapa? Tetap hakikat ada, hakikat wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber adab, sumber tata krama sehingga manusia wusul wonten ngersane Gusti Allah. Dan inilah yang diperjuangkan dalam perjuangan singkang jenengan baca selawat wahidiyah itu. Allahumma ya wahidu ya akad, itu sudah jelas bila dioncei, bila dipreteli, itu adalah milik Allah. Ya wahid, ya akad, berarti makhluk itu adalah tidak ada. Lu perasaan keyakinan, penyaksian bahwa la ada maka wala wujudaka, kulon jenengan, kita semua merasa itu, itulah hakikat tauhid, sumbri toto kromo wonten ngersane Gusti Allah. Ini hadirin, ini yang dibawa mati hadirin-hadirin. Lu saya amal besok apakah dihitung? Dihitung, tapi kalau ndak ada toto kromo ini bahaya sekali, malah ditanya amali, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal dipanggil, kita mengatakan, itu Tuhanku ya Allah. Yang membuat saya selamat, ya amal saya. Yang membuat saya bahagia, ya amal saya. Apa nanti kali begitu? Allah mungkin mengatakan, sembahan amalmu. Sembahan amalmu. Ini besok akan terjadi. Karena hukum tauhid harus terjadi dan harus diterapkan ketika manusia hanya berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Karena yang Maha Pencipta, yo opo sing ono yo Sang Pencipta. Inilah tauhid, maksudnya tadi. Maka di akhir-akhir zaman ini, fitnah itu merajalela. Semua tidak ada yang selamat itu. Jadi ada fitnah mengalir jenengan bales dengan ngikuti alirannya, itu berarti gak selamat itu. Bukan selamat. Ya fitnah itu sesuatu yang membuat hati kita jauh kepada Allah, itu fitnah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yakunu ummati fitanun. Jadi umatnya Rasulullah itu akan kena fitnah semua. Kita-kita ini. Ya semuanya. La yanju minha, ya ada yang selamat dari fitnah itu. Jadi semua tidak ada selamat minha dari fitnah itu. Wabe itu Rasulullah loh ya. Itu ndawukan berarti besok akan ada zaman di mana zaman umat manusia akan sing selamat. Loh tapi itu kan sing ngaji di gedung tidak peduli. Loh itu kan yang mujadah tidak peduli walaupun mujadah. Lah itu yang ngamalkan wahidiyah ora peduli walaupun pengamal wahidiyah. Layan ju minha, tiada selamat minha daripada fitnah. Tapi pengamal wakidiyah, orang ada jaminan walaupun pengamal wakidiyah. Ingat ya, walaupun pengamal wakidiyah. Nah itu yang saya misalkan ini dari MT, orang ada jaminan malah tambah nemen itu. Saya loh ini. Illa man ahyahullahu bil ilmi. Hanya Rasulullah memberi sinyal. Dikala golongan manusia tidak ada yang selamat, melainkan yang selamat orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Kalau begitu yang selamat orang ilmu, enggak malah sing wake-ake sing sumber fitnah sing ilmu ni akeh. Justru orang bodoh fitnah kecil, kalau orang yang alim fitnah gede. Ya mungkin kalau kita jenengan fitnah paling banter fitnah ya sak keluarga itu. Tapi kalau orang yang ilmunya tinggi, sak kampung, bila perlu sak Indonesia, jadi sumber fitnah kabeh karena ilmu. Tapi yang dimaksud ilmu yang mana ini hadirin hadirat? Tapi Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, sing selamat wong sing diparingi ilmu. Tapi ilmu yang mana? Tidak semua ilmu loh yo. Lah itu ilmu wakidiyah. Walaupun ilmu wakidiyah malah jadi sumber fitnah, sak Indonesia jadi sumber fitnah juga ini. Hanya satu. Imam Tirmidzi mengatakan, yang selamat adalah orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu bilah. Pengetrapan la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah, walaupun kita ngaji di gedung, walaupun kami dengan Ustaz Tasik, dengan Bapak Kiai yang ada di sini, ngamalkan wahidiyah, mujadah, mempeng. Kalau ilmu bilah ini tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita, Allah tidak memberi karunia ke dalam jiwa kita, tetap kena sumber, kena fitnah di akhir zaman itu. Oleh karena itulah kita gali selawat wahidiyah, kita gali ajaran lillah bilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang hari ini dibongkar rahasianya oleh mu'alif selawat wahidiyah. Jangan sampai hanya menjadi ilmiah, ojo mung dadi pengertian, tapi bagaimana bisa menjadi rasa di dalam jiwa. Sebab dalam pengajian kemarin, ilmu tauhid yang tidak dirasakan, hanya pengertian, tidak membuahkan bilah, tidak membuahkan pasrah bongkoan, ilmu itu akan menjadi sia-sia. Itu insya Allah pengajian ya beberapa minggu yang lalu. Oleh bagaimana tidak cukup kulon jenah mempelajari wakidah lila-bila diomong nongalor itu. Tapi orang lain masih sakit karena lesan kita. Dan orang lain sakit karena perbuatan kita. Kita belum bisa mencegah atau tanha anil faksa iwal mungkar. Karena sholat kita tidak bernilai ilmu bila. Sodakoh kita tidak bernilai ilmu bila. Mujadah kita tidak bernilai ilmu bila, pengetrapan bila, semuanya tidak berdasarkan pengetrapan, bernilai terapan ilmu bila. Apa kata Rasulullah? Layanju minha, tidak peduli, tidak pandang bulu, kena fitnah daripada fitnah yang merajalela itu. Kecuali Allah menyelamatkan dengan ilmu yang hidup. Artine ditrapno ana ing jerone ati dengan pengetrapan bilah. Lah bilah yang mlebu nang jerone ati, rasakno dhewe jenengan punya perasaan apa? Kan ndak ada apa-apa. Karena la ada maka wala wujudaka. Ini tadi saya baca sepintas sebelum pulang sebelum berangkat ke sini. Di sini penerus kelanjutannya. Ini jauh loh, ini ada kata-kata la ada maka wala wujudaka, berarti kan nol semua itu mestinya. Nol rasa, tidak punya apa-apa. Hadirin yang saya muliakan, ya maaf walaupun pengajian ini sepintas ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ma'asyiral hadirin. Karena ini tahun demi tahun usia kita semakin bertambah. Saya saja tidak terasa sudah kepala lima. Tidak terasa. Dulu bersama-sama masih sekarang sudah semakin terasa. Lebih-lebih semakin terasa, sering sakit, sering ini dan sering itu. Ini saya rasakan. Berarti ini suatu tanda, termasuk di Tanjenengan. Apa tandanya? Perjanjian akan datang, di mana roh yang diuji oleh Allah di dunia dengan berbalut bungkus, berbalut dengan jasad, akan berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak cukup berpisah, besok akan ditemukan. Tiada alasan, tiada kebohongan lagi. Ditanya jasad kita. Jasad kita sebagai tape recorder yang kita ahli memutar balikan fakta. Besok dikunci mulut kita oleh Allah. Tangan-tangan kita akan berkata. Dan kaki-kaki kita akan bersaksi. Membongkar rahasia hati. Kalau ada kepentingan kita tutup-tutupi, dibongkar oleh tangan kita. Disaksikan oleh kaki-kaki kita. Kalau kita ini berbohong, kalau kita ini pura-pura, kalau kita ini tidak lila-bila, tangan yang akan membongkar rahasia yang ada di dalam dada kita, kaki yang akan membongkar rahasia sebagai saksi bahwa hati kita belum mengetapkan lila-bila, hati kita masih jahat karena hanya tertutup dengan ilmu sehingga nampak terhormat. Ini sepertinya hal-hal yang terjadi dalam diri kita, ma'asyiral hadirin. Ayo kita koreksi, karena kita akan pulang. Kita jangan menghandai-handai. Almar'u yadkhulul jannata bi amalihi. Oh, aku sholat. Oh, aku sudah mujadah. Apalagi saya sudah haji. Saya tahu satu rokat di Masjidil Haram 100.000 rokat. Ya, saya sholat sunat sekian kali. Sholat wajib, waduh, sudah cukup. Jangan munafik. Kita bertuhankan Allah. Kita tidak pernah bertuhan kepada amal. Amal kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi mengapa selalu kita anggap Tuhan yang menyelamatkan kita? Ingat, almar'u yadkhulu yadkhul jannata bi amalihi, karena semua itu adalah ilabilah pertolongan Allah. Kita murnikan ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu saudara-saudara saya termasuk yang amalnya masih sedikit, ayo bangkit beramal. Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena kita diperintah dan Allah yang menghendaki kita. Apakah kita tidak cinta pada Allah? Kalau cinta pada Allah, banyak berzikir, banyak sholat, sholat dan sholat sunat dilakukan. Katakan kalau kita cinta Allah, tapi jangan munafik, hanya ucapan tapi tidak ada penerapan. Kalau kita cinta Rasulullah, katakan sunahnya Rasul kita lakukan. Apapun kita paksa semaksimal mungkin, selawat kita katakan, kita bacakan kepadanya, kita bacakan kepada beliau Rasulullah. Ini adalah amal, ini kunci untuk masuk surga karena amal. Tapi apapun amal, kalau tidak dikunci dengan la ilaha illallah, tetap tidak akan masuk surga. Karena miftahul jannah, amalo yo opo, kunci ni surga adalah la ilaha illallah. Pengetrapan la ilaha illallah artinya pandangan hati adalah kepada Allah. Makhluk bahkan dirina harus dikatakan tidak wujud, tidak ada, yang ada Allah. La ada maka wala wujudaka. Sudah begitu apa belum hadir? Ora gampang surga, tidak gampang. Wong sing duwe swarga kulo njenengan gak tau madhep kula lho niki ajaran. Lah sing duwe swarga kita mengharap surga pada amal kita. Memang Allah mengatakan surga itu karena amal. Tapi kalau kuncine la ilaha illallah trap-trapan la ilaha ndak diterapkan, ya bagaimana ini maksiat? Memang semua amal itu akan bermuara ke surga lah kalau baik. Tapi kuncinya tetap miftahul jannah la ilaha illallah. Ternyata la ilaha itu ketapan lillah dan billah itu. Masa ada orang la ilaha illallah kok gak kepada Allah? Masa ada orang ngetapkan la ilaha illallah kok merasa selain Allah ada? Ada amal, ada saya. Kalau ada maka walau wujud kan harus dirasakan gitu. Alhamdulillah nggih. Kita dengan mujadah lakukan. Tapi kalau mujadah enggak ada yang mengingatkan, tidak menggali dawu-dawu mu'alif, ya kita malah kejebak kendala mujadah, malah nyembah mujadah, kalau banyak tidak kerasan. Mujadah itu untuk merangi hawa nafsu tunduk, malah kita sembah. Nah, coba anak-anak kita yang sudah mujadah itu, nol pisan langsung, buang, jangan merasa. Setelah mujadah, ikhlas lillah-billah, nol, saya tidak bisa ikhlas, saya tidak bisa mengetahkan lillah-billah. Karena hakikat ikhlas, ikhlas itu sendiri, Rasul mengatakan, al-ikhlas tarkul ikhlas, fil ikhlas. Ikhlas yang benar, yang sesungguhnya itu adalah al-ikhlas itu meninggalkan rumangsa ikhlas. Tadi di nol-nol. Tidak merasa. Ketika merasa ikhlas. Nol-nol itu memang wajib. Menggumai Gusti Allah semua. Jadi nol itu wajib. Karena memang miliknya Allah. Lah panjang kok iso nol. Itu tidak iso lagi ditulungi Gusti Allah. Jadi kalau pada orang mengenolkan diri. Bisa, tidak ada orang yang bisa nol itu. Karena itu pertolongan semua. Ilah-ilah. Karena kita sudah sepakat kalau kita nol itu karena ditolong oleh Allah, bukan milik kita. Makanya orang yang selantiasa dibimbing guru, tidak akan terjadi hal-hal yang konslet batin kita. Kecuali tanpa guru. Terjadi fana, lupa, lali, bocor. Kalau di sini, alhamdulillah dengan bimbingan sholawat, wahidiyah, sholawatnya itu langsung pada Rasul, dan ada bimbingan beliau, masih ada zaman hadirin yang saya muliakan. Mari, ya maaf ya, kalau memang hanya sebentar, ya maaf, doakan sajalah kita saling doa. Semoga Allah memberi kesehatan semuanya. Tadi hampir enggak bisa ya, hampir ngebel Ustaz, tak sebetul saya Ustaz. Ya Allah, saya ngepo yo ke Ustaz Tasik ae tampil butuh tok, saya ini begitu. Tapi saya sudah sakit tadi, sudah minta izin, sudah mau saya telepon, aduh gak sopan saya ini kalau ngebel balik. Betul Ustaz, tadi saya mau sudah berangkat pelan-pelan. Dan doakan saja sama-sama kita sehat. Ingat hadirin, apa yang saya sampaikan tadi, karena fitnah di mana-mana di zaman ini siapapun kena fitnah kecuali orang berilmu. Lu ilmu apa? Tidak semua ilmu. Ternyata sumbernya fitnah, sumbernya korupsi justru orang yang berilmu. Sumbernya peperangan karena orang yang berilmu pengatur strategi sehingga terjadi perang. Tapi satu ilmu yang menjadikan orang jauh dari fitnah dan orang itu dicintai oleh Allah walaupun itu golongan minoritas, golongan yang diuji oleh Allah. Ilmu bilah yang masuk ke dalam dada. Maka orang yang memiliki ilmu bilah memegang sunnah Rasul dengan dijiwai miftahul jannah. Diling-ling lo ya. Kita jangan, saya orang ahli sunnah wal jamaah memegang sunnah Rasul tapi gak ono kuncine la ilaha illallah. Ingat itu kunci lo. La ilaha illallah itu kan pengetahuan la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah. dan ini harus dijaga, harus hati-hati. Maka mujadah lakukan, tapi jangan sembah mujadah. Mujadah lakukan, ingat harus kita semua tertuju kepada Allah. Hanya ilmu itulah menurut dawuh Rasulullah yang diselamatkan kalian Gusti Allah. Nggih. Semoga sekedar pengajian ini ingat dunia kena fitnah. Kita kesenggol ngikuti walaupun setitik berarti panjenengan kulo kena fitnah. Maka sering saya katakan terutama pada diri saya, diam. Fitnah kalau didiamkan akan mencair dan hilang. Tapi kalau fitnah kita ikuti, kita ikut ngomong walaupun sedar, tambah gede fitnah itu. Ora iso, tambah gede. Diam. Diam itu lebih baik. Diam. Lebih-lebih yang diam adalah hatinya, Ma'asyiral Hadirin. Hatinya enggak ada rasa benci. Hatinya dijauhkan dari rasa mangkel karena tahu semua itu skenario Tuhan, tidak boleh dibalas. Tidak boleh kita membenci karena fitnah ibarat makhluk. Ingat-ingat ya. Gusti Allah punya makhluk namanya fitnah dan hikmah. Dua-duanya itu ditempel no kali Gusti Allah ditaruh di sana. Kalau yang kebetulan hikmah itu ditemplek no nang hati kita, selamanya jenengan ini bono hikmah to wis. Karena makhluk hikmah ditemplek no kali Gusti Allah. Walaupun bodoh tapi hikmah banyak sekali rasanya menimbulkan hikmah. Gerak tangan kakinya menimbulkan hikmah. Semuanya itu membawa hikmah, hikmah, hikmah saja. Mengapa? Karena Allah illa billah melainkan Allah yang memberi. Ditemplai dodon jenang karu hikmah. Walaupun bodoh. Begitu pula makhluk yang namanya fitnah. Gusti Allah gak cipta. Nah, tak gawe makhluk jenis fitnah. Ditemplai no kenjenengan. Walaupun kulo jenang ku walim sudah sundul jagat. Lek ditempeli fitnah. Ya apa fitnah terus urip ini. Karena itu. Makanya ketika ada fitnah, kasihan sebetulnya. Kok kebetulan orang-orang atau saya yang ditempeli fitnah, maka jangan dikecam. Harus didongakno. Muga-muga fitnah itu ndang dipun cabut kali Gusti Allah diganti hikmah. Karena makhluk itu semua Allah itu makhluk, selain Allah makhluk itu ciptakno. Ya kebetulan kalau jenengan ini di gedung ini kok ditempeli hikmah, ya semua nanti menjadikan hikmah. Tapi kalau sudah ditempeli fitnah, mlebu gedung dadi fitnah terus jenengan. Mlebu gedung rumoso bener. Mlebu gedung rumongso aku sing ngamal wakidah sudah jaminan. Padahal di wakidah tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Justru kalau hikmah masuk ke dalam perjuangan, orang itu semakin merendah di hadapan Allah. Mungkin lebih banyak menangisnya dibandingkan tertawanya. Itu kalau hikmah. Jadi Ma'asyiral Hadirin, fitnah sudah merajalela di mana-mana. Umat Islam, umat manusia sajagat karena sudah banjir fitnah. Diam. Lebih-lebih yang diam hatinya. Hati pasrah. Anggap. Yakin bahwa semua yang ada itu adalah la ada maka wala wujudaka yang ada di hati kita, diri kita buang jauh-jauh karena semua ini adalah ciptaan kita, ini adalah merupakan ciptaan Allah, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, karena yang siapa-siapa dan apa-apa itu hanya yang maha wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya, mari kita tutup dengan mujadah, walaupun hanya sebentar hadirin. Ini sedekah ditujukan pada ya oleh Bapak Heri dan Ibu Siti Khotijah, ibunya Mas Suci, dan ada juga yang sedekah untuk yayasan dari hamba Allah. Mari kita doakan semoga semuanya oleh Allah, termasuk kita yang ngaji, semuanya diberi oleh Allah ridhonya. Makhluk yang namanya fitnah yang ada di hati kita masing-masing, hati pengamal wahidiyah, hati umat Islam semuanya dijabut oleh Allah, digenti hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diam lebih baik. Lebih-lebih hatinya yang diam. Hati yang diam adalah hati yang wukuf di hadapan Allah. Orang haji wukuf di Arafah. Orang sadar wukuf di hadapan Allah. Diamnya hati. Karena pengetrapan lillah-billah yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa seorang hamba. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Terutama pada diri kita. Semua ahli kubur kita. Semoga diridhoi, diampuni. Kita termasuk orang-orang sewaktu-waktu meninggalkan dunia. Membawa tauhid yang hakul yakin.

Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawtsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandurlah ya Sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawtsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandurilah ya Sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawtsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandurilah musilatil khadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatu wa ikam asalamihi. Dolat wa dolat ilhati bibaldati. Kutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatu wa ikam asalamihi. Dolat wa dolat ilhati bibaldati. Kutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Salatu alaika masalamihi. Dolat wa dolat khilati fi baldati. Kutbiyati ya sayyidi wal ummati. Mumpung ada kesempatan hadirin, banyak teman-teman kita sudah diambil kesadarannya. Jangankan ingat Allah, jangankan ingat Rasul. Eling dosa mawon wis ora ngerti krana memori sudah dicabut. Mumpung ada kesempatan, kita panggil asma beliau, pasti hadir di dalam hati kita. Mari hadirin, hati kita gersang jauh dari Rasul, hadirin hadir. Hati kita penuh dengan bangga, banyak iblisnya ora ngerti, hadirin hadir. Kita panggil Rasulullah biar datang ke dalam hati kita yang penuh dosa ini. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin safil umami walali wajalil anama musrim bilwaqidiyatil hirubil alami. Ya Rabbana fir ya sirif dawadina koribali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima kolak dawadil balda ya Allah. Wa biadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima kolak dawadil balda ya Allah. Wa biadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima kolak dawadil balda ya Allah. Wa biadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fima kolak dawadil balda ya Allah. Wa biadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah. Wa adil mujadda ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah. Wa adil mujadda ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah. Wa adil mujadda ya Allah. Wa adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa bi adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa bi adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa bi adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa bi adil mujadda di rubusana ya Allah. Wa bi adil mujadda di rubusana ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaziyad zaman wa wadi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi sayyidina Adam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaushiyah zaman wa wani wa sayyidi aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi sayyidina Adam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaushiyah zaman wa wani wa sayyidi aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Balik jami'al alamin. Tidak ada wajah kita sirap kali. Balik jami'al alamin. Tidak ada wajah kita sirap kali. Balik jami'al alamin. Tidak ada wajah kita sirap kali. Faina kalakul syai kodir. Wabil jabat dijadir. Faina kalakul syai kodir. Wabil jabat dijadir. Faina kalakul syai kodir. Wabil jabat dijadir. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Waqul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zawqa. Waqul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zawqa. Waqul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zawqa. Al-Fatiha. Hadirin, kesimpulan pengajian, fitnah harus ada karena sudah sunnatullah. Tapi yang selamat hanya sedikit. Yaitu orang yang diberi oleh Allah hidupnya ilmu di dalam jiwanya. Yang tadi menurut Imam Tirmidzi disebut ilmu bila. Kalau ilmu bila ada hidup di dalam hati, berarti ya apa, gimana ya perasaan kita ini ya? Adakah kemampuan? Nol dari kemampuan. Adakah perasaan sedikit jagakan selain Allah? Tentu tidak. Nol dari jagakan Allah. Selain Allah hanya satu, hanya Allah. Maka dari itu, kalau kami disalahkan karena dengan bahasa nol, sudah jenengan pakai bahasa apa? Yang penting hati harus begitu. Yang nomor dua, harus merendah. Kalau ada fitnah, bukan yang salah dia ya Allah, saya yang salah. Saya pengikut Mbah Yai, saya derek mu'alif, tapi saya tidak berdoa. Saya sumbernya, dilatih itu, dilatih tanam di hati. Kalau saya mengatakan nol, jenengan gak setuju, sudahlah, katakan apa saja di hati jenengan. Yang penting lila-bila saja di hati, dilatih. Terus merasa rendah serendah-rendahnya. Karena ini akan membuat kita kan dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah itu. Jangan katakan si A salah, si B salah, katakan ini saya sumbernya. Karena saya tidak berdoa, saya tidak sungguh-sungguh. Lakukan terus-terus sampai perjanjian kita datang. Sampai utusan Allah yang khusus menemui kita, Israel datang kepada kita. Sampai ketika roh ada di alam kubur, Munkar Nakir adalah utusan Allah untuk membuktikan kebenaran ketika kita hidup di dunia. Selamat untuk melatih, selamat bermujadah, ikut di belakang mu'alif. Zaman sudah demikian, perbanyak mujadah, perbanyak ingat istighosa kepada beliau. Katakan, sumber dosa, sumber fitnah adalah saya. Selamat, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan khusus dari beliau. Zaman sudah demikian, kita harus merapat kepada bimbingan rohani terhadap Rasulullah maupun beliau radhiyallahu anhu. Saya kira cukup sekian, ya maaf. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Teman-teman saya, saudara-saudara di sini, diam, diam, diam, lebih-lebih hatinya diam. Haruslah ada maka wala wujudaka. Ini ada di kitab Al-Hikam dawuh beliau. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang diridhoi fiddini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min ghasyadz zaman annadra wal barakah wal karma wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.